parau cikur. Kesetaraan dan model zaman jahiliah. Make baju temara ratut, ngajarkan modern teh. Ayo gitu. Make bujal ditempukan segala rupa. Mode kandul. Lamun ngobrol jeng maranehna, wajana. Aya nu teu apal naon arimu kena. Bari seriting cikiki kumaha penting ngarariung di juru diskotiknya Abah Odoy. Kenaon kan nyiar lalaki adul. Jawab yo ah. Sing jawab ah. Ditoe naon cenah? Ditoe. Asik. Diciwit. Terus. Gilanya. Ditraktir. Terus kumaha cenah? Lamun pedego auzubillahi minzalik assalamualaikum berni naon kenapa rupa jama kalakuan dongdot toba jeng maranehna ilmu sangat tekan lu aya nu teu apal naon arimu kena cicida mari siriting cikiki kumaha penting ngarariung di juru diskotik Raba Odo nya teu naon biar lalaki iseng. Jalma kalakuan.